Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Dan masih kita membahas pada latihan yang ada pada pelajaran ketiga, yaitu latihan yang ketujuh, ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Asa'alakal mudiru anil ghiabi. Apakah kepala sekolah bertanya kepadamu anil ghiab, tentang ketidakhadiran? Al-ghiab yaitu tidak hadir. Kemudian dibikin fi'il majhul. Jadi asu'ilta. Asa'alaka ini fi'il ma'lum. Dibikin fi'il majhul. Jadi asu'ilta anil ghiabi. Apa engkau ditanya tentang al-ghiab, ketidakhadiran? Idza kana al-maf'ulu bihi domiron. Apabila maf'ulun bihnya bentuknya domir, utiya bidomi rofi, didatangkan padanya domir rofa, liyahilla mahalah, mahalah, untuk menempati, liyahilla, untuk menempati mahallahu, tempatnya. Kama yattadihu, sebagaimana dijelaskan, minal jadwalaini taliyaini, dari dua bagan berikut, jadwal ini mana bagan, taliyaini, berikut ini, yang pertama jadwal fi'il madhi, bagan tentang fi'il madhi. Fi'il madhi ma'lum, sa'alahu al-mudarris. Fi'il madhi majhul, su'ila. Na'ibul fa'il, domir mustatir. Takdiruhu ya huwa, karena dia sa'alahu. Sa'alahumul mudarris. Fi'il madhi majhul, su'ilu. Ya, ingat. Humnya diganti domirofa. Jadi dia untuk jamak mudzakkar. Su'ilu. Naibul fa'ilnya adalah al-waw. Yaitu wawul jama'ah pada su'ilu. Sa'alahal ab. Ha berarti untuk mu'annas. Hiya. Su'ilat. Domir mustatir. Naibul fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu hiya. Karena untuk dia. Kemudian sa'alahunnal abbu. Sa'alahunnal abbu. Al-ab. Nah, hunnanya diganti sebagai naibul fa'il. Jadi fi'il madhi majhul, su'ilna. Naibul fa'ilnya nun. Demikian sa'alakal mudarris. Bentuk fi'il madhi majhulnya su'ilta. Ka'nya ini domir nasob. Diganti ketika jadi naibul fa'il, jadi domir rofa. Su'ilta. Naibul fa'ilnya adalah ta. Sa'alakumul mudarris. Ini juga sama. Sa'alakumul mudarris. Domir kumnya ini domir nasob. Diganti domir rofa. Jadi tum. Jadi su'il tum. Naibul fa'ilnya adalah tum. Sa'alakil ab. Kaf ini domir nasob. Ketika jadi naibul fa'il, diganti domir rofa. Su'ilti. Sa'alaki, jadi su'ilti. Naibul fa'ilnya, domir ta tadi. Ti. Sa'alakunnal ab. Nah, kunna, ini tadi domir nasob sebagai maf'ulun bih. Kemudian dirubah menjadi domir rofa sebagai naibul fa'il. Su'il tunna. Tunna. Naibul fa'ilnya tunna. Sa'alanil mudarris. Sa'alani tadinya maf'ulun bih, yaitu domir ni. Kemudian ianya diganti dengan domir rofa ketika menjadi naibul fa'il, jadi su'il tu naibul fa'ilnya ta, ya domir tu itu. Sa'alan al-mudarris. Demikian yang sa'alan al-mudarris. Kemudian dibikin bentuk fi'il madi majhul, jadi su'ilna. Dan naibul fa'ilnya adalah domirna. Nah, ini udah lewat tentang pembahasan tasrif fi'il madi majhul, yaitu su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'il, su'ilna, su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Nah, ini tentang tasrifan dari fi'il madi majhul yang sudah lewat dalam pelajaran sebelumnya. Nah, kalau majhul berarti kan su'ila. Su'ila, su'ilu. Nah, su'ilat. Su'ilata. Su'ilna. Su'ilta. Su'iltuma. Su'iltum. Su'ilti. Su'iltuma. Su'iltunna. Su'iltu, su'ilna. Nah, ini. Nah, bentukan fi'il madi majhul. Su'ila, mana naibul fa'ilnya? Ini baru fi'ilnya. Domir mustatir. Takdiruhu huwa. Takdirkan huwa. Takdirnya huwa. Su'ila, mana naibul fa'ilnya? Alif. Su'ilu, mana naibul fa'ilnya? Wow. Su'ilat, domir mustatir, takdiru, hiya, kata dia. Su'ilata, ini, naibul fa'ilnya, ta. Su'ilna, nah, ini naibul fa'ilnya, na. Su'ilta, naibul fa'ilnya, ta. Su'iltuma, naibul fa'ilnya, tuma. Su'iltum, naibul fa'ilnya, tum. Su'ilti, naibul fa'ilnya, ti. Su'iltuma, naibul fa'ilnya, tuma. Su'iltunna, naibul fa'ilnya, tunna. Su'iltu, naibul fa'ilnya adalah tu, su'ilna, nah ibu fa'ilnya ada na. Nah, ini sudah lewat. Para akhiman coba contoh fi'il lain. Misalkan contoh fi'il lainnya adalah duriba. Nah, iya. Kalau kalimat duribu, nah ibu fa'ilnya apa? Wow. Nah ibu fa'ilnya wow. Coba al-akh Abu Fauzan, coba tasrif fi'il kutila. Nah, kalau kalimat kutilat naibul fa'ilnya apa? Takdiruhu? Iya, menurut saya takdiriya ini. Bisa? Ya, coba kalimat kutiba. Kutip tu, kutip na. Nah, ya. Kalimat kutip tu, naibul fa'ilnya apa? Tu, domir tu. Ya, Pak Haji, coba. Kalimat lagi, futiha. Putih tu putih na. Putih tum naibul fa'ilnya tum ya. Ya, Pak Herman coba ju'ila. Ju'ilna, ju'ilta. Nah, ya, itu tasrifannya di sana domir-domirnya. Kemudian jadwal fi'il mudhari. Adapun fi'il mudhari-nya yas'aluhul mudarris. Kemudian menjadi yus'alu. Fi'il madhi majhulnya yus'alu. Ini juga sama, naibul fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Yas'aluhum yas'aluhumul mudarris yus'aluna. Naibul fa'ilnya al-waw jamaah al-waw. Yas'aluhal ab fi'il madhi majhulnya tus'alu. Domir mustatir. Naibul fa'il domir mustatir takdiruhia. Yas'aluhunnal ab. Kemudian fi'il madhi majhulnya hunnanya dibikin dalam keadaan rofa. Jadi yus'alna. Jadi domir rofa'na. Naibul fa'ilnya nun. Yas'alukal mudarris. Fi'il madhi majhulnya tus'alu. Yas'aluka domirka. Kemudian fi'il madhi majhulnya jadi tus'alu. Naibul fa'ilnya domir mustatir. Yas'alukumul mudarris. Fi'il madhi majhulnya tus'aluna. Kumnya jadi domir waw jamaah ketika jadi fi'il madhi majhul tus'aluna. Naibul fa'ilnya al-waw. Yas'alukil ab. Jadi tus'alina. Naibul fa'ilnya alia. Yas'alukunnal ab. Jadi tus'alna fi'il madhi majhulnya. Naibul fa'ilnya nun. Yas'alunil mudarris fi'il madhi majhulnya us'alu. Naibul fa'ilnya domir mustatir takdiruhu ana. Yas'alunal mudarris nus'alu. Naibul fa'ilnya domir mustatir takdiruhu nahmu. Nah, ini juga udah lewat dalam tasrifan fi'il mudhari. Ya, siapa yang masih ingat yus'alu, yus'alani, yus'aluna? Ya, silakan. Yang masih ingat ya, silakan Al-Akhiman masih ingat. Tus'alu, tus'alani, yus'alna. Anta, tus'alu. Tus'alu, tus'alani, tus'aluna. Tus'alina, tus'alani, us'alu. Us'alu, us'alu. Ana, us'alu. Us'alu, us'alu. Nus'alu, nus'alu. Us'alu, nus'aluna. Yus'alu, yus'alani, yus'aluna. Tus'alu, tus'alani, yus'alna. Tus'alu, tus'alani, tus'aluna, tus'alina, tus'alani, tus'alna. Us'alu, nus'aluna. Ini tinggal di muroja lagi. Pelajaran sorof tentang fi'il mudore majhulna. Sekarang masuk ke latihan. Inti dari pembahasan Duruslughah banyaknya latihan-latihan. Supaya melatih para ikhwah bisa memahami apa yang telah dipelajari dari pembahasan naibul fa'il. Latihan 8, ayin, tentukan naibal fa'il fima yali. Nah, ini ada 5 ayat. Nah, ini naibul fa'ilnya maksudnya apa? Apakah domir mustatir, apakah domir rofa, apakah zahir ya? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyin bin kutilat. Nah, ada 2 fi'il majhul. Ya, silakan Abdul Aziz. Nah, su'ilat dan kutilat. Naibul fa'ilnya mana? Nah, domir mustatir takdiruhia. Jadi bisa kasih garis atas. Su'ilat, domir mustatir takdiruhia. Kutilat, domir mustatir takdiruhia. Nah, berikutnya. Ayat berikutnya soal Baqarah ayat 154. Wala takulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah, mana fi'il madhi majhul dan mana naibul fa'ilnya? Ya, Azwar. Yuktalu. Naibul fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu. Takdiruhuwa. Kembalinya kepada man. Liman yuktal. Yuktal domir mustatir. Naibul fa'ilnya takdiruhuwa kembali kepada man. Kalau su'ilat kembali pada mau'udah. Kutilat kembali pada zanbin. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, Allah iman. Mana tus'aluna. Naibul fa'ilnya? Wawul jamaah. Nomor 4. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Yus'alun. Nah, yus'alu dan yus'aluna. Yang yus'alu? Naibul fa'ilnya domir mustatir takdiruhuwa. Yus'aluna? Wawul jamaah naibul fa'ilnya. Nah, ini banyak nih. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, alah. Arbi. Yang zuruna sahih dia. Yang fi'il madi majhul. Khuliqat. Nah, fa'ilnya apa? Domir mustatir takdiruhu hiya. Apalagi ya, silakan. Taji kali, bantu apa lagi? Rufiat. Nah, ya ini rufiat. Apa fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu hiya juga. Demikian Pak Herman apa? Nusibat dan sutihat. Ini sama domir mustatir takdiruhu hiya. Latihan ke-9. Ibnil af'al fil jumalil atiyah lil majhul. Ibni, yaitu buatlah fi'il-fi'il pada jumlah berikut ini menjadi fi'il majhul. Nah, ini tadi fi'il sahih. Kemudian menjadi fi'il majhul. Dan ingat, domir yang di belakangnya, domir nasob, itu dirubah jadi domir rofa. Nah, contoh, amma sa'alakal mudiru. Ya, jangan, abul aziz. Amma su'il su'il tal mudir. Nah, domir kaf diganti menjadi domir rofa. Amma su'ilta. Mudirnya dibuang. Kan fa'ilnya. Amma su'ilta. Amma sa'alakal mudiru. Mudirnya dibuang. Kemudian jadi amma su'ilta. Nomor 2. Qatalahumul mujrimu bil musandas. Ya, Azwar. Al-mujrimnya sekarang dibuang. Kutilu. Nah, jadi jamak ya. Kutilu bil musandas. Ya. Dibunuh musandas itu pistol ya. Ah, musandas, pistol. Mereka dibunuh dengan pistol. Al-musandas. La yas'aluhum ahadun an sabab ta'akhurihim. La yus'aluna ya. La yus'aluna an sababi ta'akhurihim. Ahadunya dibuang. Karena fa'ilnya. Mereka tidak ditanya tentang sebab terlambat. Terlambatnya mereka. Ta'akhur. Lima akhadakumul muraqib ilal mudir. Nah, dirubah. Lima ukhidhu fil madi. Gak ada nunnya. Lima ukhidhu ilal mudir. Nah, maraqibnya dibuang. Lima ukhidtum. Bukan ukhidhu. Ukhidtum. Lima ukhidtum. Jawabannya yang benar adalah ukhidtum. Karena domir kumnya diganti dengan domir tum. Jadi lima ukhidtum ilal mudir. Nah, ini yang benar adalah ukhidtum. Dorobanar rojul bil aso. Ya. Nah, rojulnya dibuang, fa'ilnya. Duribna bil aso. Nah, kalau naibul fa'ilnya ada, berarti arrojul sebagai fa'ilnya harus dibuang. Jadi duribna bil aso. Sarronil khair. Nah, ini fi'il mudhaf dibentuknya surirtu. Nah, surirtu alfanya dibuang. Menggembirakan aku. Ni-nya diganti domirtu karena dia fi'il mudhaf, maka dipecah surirtu. Latihan nomor 10. Istakhrij minad darsil af'al al-mabniyah lil majhul wa dzkur naib fa'ilin kulla wahidin minha. Berarti lihat ke nas yang awal. Keluarkan dari pelajaran ketiga, fi'il-fi'il mabni lil majhul, dan sebutkan naibul fa'il dari setiap darinya. Nah, coba kita lihat dulu, nah sebutkan beberapa aja. Ke nas darsalih. Nah, darsalih. Coba Pak Herman, dari darsalih, percakapan dalam mudaris dan zubair, mana fi'il madi majhulnya. Lima ta'akhortum ya ikhwan li'annal mat'am futihal yaw muta'akhiro. Nah, mana tuh dari jumlah tadi? Itu maklum. Fi'il madi majhul. Futiha. Futiha ya. Futiha. Futiha in fi'il. Nah, ini memang harus persiapan ya. Buat PR aja lah. Nanti antum cari di darsalis apa saja fi'il madi majhul, ada futiha, nanti ada yuftahu, ada suriqo, nah bisa nanti kasih tanda. Kemudian yang berikutnya. Nomor 4 Ibnil berikutnya latihan yang ke 11 ya. Yuwajjihul mudarris ila kulli talibin hadha su'al fi ayyi amin ulidta. Fa yujibu talib qailan ulidtu am kadza bil hijrah kadza lil milad badian bil adadil adna. Nah ini sudah lewat tentang adat ma'dud ya. Yuwajjih mudarris memberikan pengarahan kepada setiap santri, setiap murid dengan pertanyaan ini. Fi ayyi amin ulidta, di tahun berapa kamu dilahirkan? Fayajibu talib qailan, maka seorang santri atau seorang murid menjawab dengan jawaban mengucapkan ulidtu am kaza wa kaza. Ya, silakan antum. Siapa? Ya. Tahun berapa lahirnya? Misalkan dari 1989, berarti dari 9 dulu. Tis am tis atin wasamanina wa tis ini atin wa alfin miladi. Nah itu. Nah, antum dari belakang. Am arbaatin boleh. Wa isrina. Wa isrina alf. Nah ini. Berapa? Antum. Arbaatin. What is in? 900. Tis umi'ah. Wa'alaf miladi. Nah, wa'alaf miladi. Ya, silakan. Alaihiman. Salah satin wasamanina. Wati saati mi'atin. Wa'alf. Nah, ya antum. Berapa? Wasamanina. Watis ami'ah. Watis imi'ah. Wa'alf. Miladi. Nah, yes. Insyaallah. Ya, dirancang dulu ya. Antum latihan dulu biar gak kaku. Udah berpair lagi aja. Nanti dirancang dulu urutannya apa di muroja lagi. Nomor 12. Tuh zaful alifu wallam minal alam al-muqtarini biha indanida. Dihilangkan alif dan lam dari isim alam. Yang isim alam nama orang sini. Yang muktarin yang diiringi dengan bihima. Bihima itu dengan alif lam. Inda nida ketika dikasih huruf nida. Contohnya Al-Hasan. Nah, kaidahnya Al-Hasan nama orang yang ada alif lamnya. Nah ini alif lamnya, alif lam Zaidah. Alif lam Zaidah, alif lam yang masuk pada nama orang. Nah, ketika dikasih huruf nida, ya maka wajib dibuang. Ya Hasan. Wajib dibuang. Kali ini alifnya memang alif yang Zaidah. Tidak bisa bertemu dengan huruf nida. Nah, sekarang latihannya. Nadil a'lam al-atiyah. Panggillah nama-nama berikut ini. Jadi alif lamnya dibuang ketika dikasih ya. Al-Husainu. Ya, jadi. Ya Husain. Ya Husainu. Tetap harokatnya domah. Karena dia mufradul alam. Az-Zubairu. Ya Zubair. Al-Harithu. Ya Haris. Al-Barra'u. Ya Barra. Banyak ya nama-nama yang dikasih alif lam. Al-Abbasu. Ya Abbas. Al-Fadl. Ya Fadl. Nah ini kaidahnya. Kenapa? Karena alif lam Zaidah yang masuk pada nama-nama orang ini tidak bisa bertemu ya harfu nida. Berikutnya. An-Nasabu. Apa itu nasab? Penisbatan, penyandaran kepada suatu tempat atau suatu kata, yaitu adalah ilhaq ya musaddadah, menyertai ya yang bertasdid fi akhiril ismi, pada akhir isim, litadulla ala nisbatih, untuk menunjukkan, litadulla, untuk menunjukkan ala nisbatih, pada penyandaran. Bisa ke nama tempat, bisa ke penyandaran nama daerah, bisa ke bidang ilmu, nah macam-macam nanti akan sebutkan. Nah, ini penyandaran dengan nama negara. Al-Hindu. Nah, rumusnya bagaimana? Kalau misalkan saya orang Hindu, Hindu sini mana India. Maka dihilangkan dulu alif lamnya, kemudian dikasih ya unisbah. Nah, dihilangkan dulu alif lamnya, kemudian dikasih ya unisbah. Al-Hindu. India. Dia orang India, maka dihilangkan alif lamnya Hindiyun. Dan ini bertasdid Ya'u Musadana. Ya yang di akhir ini namanya adalah Ya'u Nisbah. Ya'u Nisbah. Ini disandarkan macam-macam, misalkan negara, ke tempat, atau ke suatu kata, ke bidang ilmu, dan lainnya. Dihilangkan alif lamnya, kemudian ditambahin ya yang namanya ya unisbah. Contoh al-Iraq. Irak. Kemudian jadi Iraqiyun. Iraqin. Indonesia, al-Indonesia. Bagaimana nih kalau dinisbahkan? Indonesiyun. Nah, Indonesiyun. Sirbun, Sirbun. Sirbuniyun. Nah, Sirbuniyun. Medan. Medaniyun. Nah, biasanya ke kota juga boleh. Nah, tinggal dikasih tadi kasih ya namanya ya unisbah. Unsubil unsub ilal asma il atiyah. Nisbahkan kepada isim-isim berikut ini. Sudan. Nah, daerah Sudan. Ya, bagaimana? Azwar, Sudan. Sudaniyun. Kuwait yang sampingnya. Ya, Alak Iman, Kuwait. Kuwaitiyun. Al-Yaban. Yabaniyun, orang Jepang, Yabaniyun. Din. Diniyun. Nahu. Nahwiyun. Ulama-ulama Nahu namanya Nahwiyun. Tarikh, ahli sejarah. Tarikhiyun. Tarikhiyun, orang yang ahli sejarah, Tarikhiyun. Adapun untuk Nabi dan Al-Akh, ditambahin waw. Ditambahin waw. An-Nabi, kenapa? Ditambahin waw karena di akhirnya sudah ada ya bertasdid. Nabi yu kan udah ada ya bertasdid. Kalau tambah ya bertasdid lagi susah. Nabi yu yu, nah susah. Akhirnya diganti ianya jadi waw. Naba wiyun untuk memudahkan dalam bacaan. Al-akh ini juga ditambahin waw kenapa? Karena terdiri dari dua kata. Maka muncul waw. Akhawiyun, akhawiyun. Ini khusus. Usahakan sampai 16 deh, tanggung ya. Istakhrid minad darsi amsilatan li nasab. Ini bisa dicek nanti di pelajaran ya. Nomor 15, ukhra jam ukhar jamak ukhra. Ukhar jamak dari ukhra. Wa hiya mamnu'atun minas sharaf dan dia terhalang dari tanwin. Qala ta'ala faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Min ayamin ukhor. Jadi ukhor jamak dari ukhro. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Dan dia gawir musharif. Min ayamin, ayamin ukhor. Ini sifat. Artinya ukhorin. Tapi kayak gawir musharif jadi ukhoro. Dengan tanda nasok, tanda jar fathah. Karena dia sebagai na'at dari ayamin. Nomor 8, nomor 16. Ta'amal mayali. Kalimat yastati'u. Tastati'u astati'u. Yastati'u dia bisa. Tastati'u, kamu bisa. Astati'u, saya bisa. Nah, nomor satu, terakhir sebelum kita tutup. Man yastati'u an yaktuba darsa ala saburah bikhattin wadih. Nah, apa nih terjemahannya? Ya, siapa? Ya, silakan. Siapa yang bisa untuk menulis pelajaran di papan tulis ini dengan tulisan yang jelas? Dengan tulisan yang jelas. Khattin wadih. Atas tati'u antasuqo sakhinatan ya Zubair. Ya, Abu Fauzan. Apakah kamu bisa untuk mengemudi? Tasuq itu mengemudi. Sakhinah apa? Sakhinah. Truk ya, ya. Apakah kamu bisa mengemudi truk? Wahai Zubair. Nomor 3. Hadihir risalatu bikhotin rodi'in. La astati'u an akro'aha. Atas tati'u an takro'aha anta ya barro. Ya, bagaimana? Ya. Pak Haji, silakan. Surat ini dengan tulisan yang jelek. Saya tidak bisa untuk membacanya. Antaqra'aha anta yasbara. Nah, hadhihi risalah, surat ini tulisannya jelek. Saya tidak mampu membacanya. Apa kamu mampu untuk membacanya, wahai Barra? Terakhir. Nomor 4. Atas tati'ina antagsili hadihil malabisil yauma ya Layla. Apa kamu bisa untuk mencuci pakaian-pakaian ini hari ini, ya Layla? Nah, apa kamu bisa mencuci pakaian-pakaian hari ini, wahai Layla? Saya cukup sampai sini karena banyak sekali, hampir 25. Insyaallah kita lanjutkan latihan durusul lughah jilid 3 pada pelajaran 3 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.